Naqra. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Amma an-naw'ul awwal. Adapun jenis yang pertama. Berarti yang harfun bittifaq. Dia huruf secara kesepakatan para nuhat, para ahli nahu. Fahuwa in wahdahu. Yang sepakat huruf cuma in. Nahu in tudakir tanjah. Jika engkau mengulang-ulang pelajaran, engkau akan berhasil. In tudakir tanjah. Undur ila fi'lain. Fi'lul awal tudakir wa fi'lul thani tanjah. Kilahuma fi'lun mudara'. Kilahuma fi'lun mudara'. Wal awal mada yusamma? Fi'lu syart. Fi'lu syart. Aina fi'lu syart? Tudakir atau tanjah? Tudakir. In tudakir tanjah. Wa tanjah? Jawab syarat. Jika engkau mengulang-ulang, maka engkau akan berhasil. Fa'in harfu syaratin jazimin. Lihat istilahnya. Harfu syaratin jazimin. Bittifaqin nuha. Disebut huruf. Yazim fi'laini. Al-awwal fi'lu syarat. Wa'thani jawabuh. Tudakir fi'lun mudari'un. Fi'lu syarat. Majzumun. Bi'in. وعلامه جزمه السكون tanda jazmnya sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi adapun pelakunya fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban fa'ilnya adalah dhamir yang terkandung di dalamnya secara wajib takdirnya anta secara wajib artinya kalau keluar daripadanya maka dia tidak fasih kalau dikatakan in anta tudakir anta tanjah itu tidak fasih dan biasanya itu terpengaruh dengan bahasa lain dengan bahasa ajab sehingga mereka menggunakan dengan anta in anta kalau engkau bermudzakkar kalau fi'lun mudhari' sudah cukup terkandung di dalamnya fa'il maka kalimat tudzakir maknanya anta engkau mengulang-ulang baik wa tanjah fi'lun mudhari'un jawabu syarat wa jazaohu majzumun bi'in dia majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun sama juga fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant wa amma an-naw'u ats-tsani berarti naw' yang pertama yang huruf secara sepakat cuma satu in saja an-naw'u ats-tsani wa huwa ismun bi'ittifaq yang merupakan isim secara kesepakatan para ahli nahwu wa huwa al-muttafaq ala annahu ismun fa tis'atu asma maka ada 9 isim wa hiya man wa ma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama man siapa jawabannya mesti isim maka dia berarti isim wa ma juga demikian jawabannya mesti benda maka dia isim. Ayu yang mana juga sama tentang isim. Wa mata kapan juga tentang waktu dia isim juga. Wa ayana juga sama maknanya kapan. Wa aina di mana? Maka jawabannya tempat, tempat juga isim. Wa anna bagaimanapun yaitu keadaan. Sama juga isim. Wa haitsuma betapapun. Wa kaifama bagaimanapun. Baik. Kita lihat satu persatu. Famithalu man. Contoh man. Qauluka man yukrim jarahu yuhmad. Man yukrim jarahu yuhmad. Siapa yang memuliakan tetangganya, dia terpuji. Aina fi'lu syarat? Yukrim. Majzumun biman. Man asyartiyah. Ingat. Kalimat-kalimat ini. Isim-isim ini kadang-kadang. Berupa syarat. Kadang-kadang tidak. Man rabbuka. Dia bukan. Syartiyah. Tetapi. Yang dicontohkan

حيث يلزم فعلين وهو اسم وهو اسم باتفاق يلزم فعلين أين الأول تلتفت وأين الثاني تنل فهي تلتفت ماذا نقول فعل شرط وتنل جواب شرط أعرب إعرابك تلتفت فعل مضارع نعم teruskan مجزومٌ به مجزومٌ بمتى ولم تجزمه سكون تنل إعرابك فعل مضارع وهو جواب شرط مجزوم بمتى ولم تجزمه سكون الآخره ada yang aneh di situ. Apakah dia terdiri dari dua huruf? Namanya fi'il-fi'il dalam bahasa Arab ya hanya tiga huruf. Dia cuma dua huruf, nun dan lam. Taknya tak mudara'. Kenapa demikian? Asalnya tanalu. Tanal. Lan tanalal birra. Lan tanalal birra. Atau lan tanalul birra. Taib tanal dengan alif. Tapi di sini hilang alifnya. Kenapa? Iltiqa asakinain. Karena bertemunya dua sukun. Tanal. Begitu. Enggak. Tidak dibaca demikian. Karena lamnya sukun, maka panjangnya hilang. Jadi tanal. Dari tanalu, kemudian madzum jadi tanal. Alifnya hilang. Wa qalu syair, dan dalam ucapan syair disebutkan, anabnu jala. وطلع الثنايا متى اضع الامامه تعرفوني aku adalah ibnu jala وطلع الثنايا orang yang sangat ma'ruf dan orang yang memiliki keberanian yang terlihat taringnya Mata adha'ul imamata ta'rifuni. Kapan aku lepas imamahku, semua akan tahu. Siapa aku? Apa maknanya lepas imamah? Marah. Orang Arab kalau marah gimana? Lepas imamahnya. Ada? Lepas imamah. Kalau sudah aku lepas imamah, ta'rifuni. Kalian akan tahu siapa aku. Baik. Aina syahid min hadha syair. Mana syahidnya? Mata adha' mata adha' al-imamata ta'rifuni. Taib adha' al-imamah ta'rifuni. Aina fi'lu syartin? Aina fi'lu syart? Adha'. Aina jawabu syart? Ta'rifuni. Taib i'rabkan sekarang. Adha' fi'lun mudhari' wa huwa فعل شرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه حسنا متى أضع الإمامة سكون jangan lupa ini kasrahnya عارضه kasrahnya عارضه لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين متى أضع kapan aku lepas aku letakkan imamahku kalian akan tahu siapa aku أضع مجزوم وعلامة جزمه السكون والكسرة عارضة sedangkan kasrahnya itu hanya kebetulan saja karena bertemunya dua sukun adha terus al-imamah gimana cara bacanya dha-nya sukun kemudian lamnya sukun lagi sulit dibacanya mata adha al-imamah enggak bisa maka mesti ada bantuan yang paling ringan harakat yang paling ringan adalah kasrah متى أضع الإمامة تعرفوني ألم تعرفوني إعراب كان هو فعل مضارع جواب شرط نعم مجزوم بمتى وعلى مد جزمه حذف النون ليتوا النون نسيتوا تعرفوني ها جيد إتوا النون وقاية بوكان نون الفعل متى تعرفوا Sedangkan

Qala wa misalu aynama. Sekarang contohnya berikutnya aynama. Apa artinya aynama? Dimanapun. Contohnya aynama tatawajjah talqa sadiqan. Kemanapun kau mengarah, engkau akan ketemu temanmu. Artinya karena banyak teman di mana-mana. Aynama tatawajjah, kemanapun kau menghadap, kemanapun kau mengarah, talqa sadiqan, kau akan bertemu temanmu. Ayat syahid aynama haitsu yajzim fi'laini wa huwa ismun bittifaq. Dan dia isim bittifaq. Tatawajjah fi'lu syart. Wa jawabuhu talqa. Talqa juga fi'l mudhari'. Tapi i'rabkan tatawajjah fi'lun mudhari'un wa huwa naam fi'l syart majzumun bi aynama wa lamatu jazmihi as-sukun ala akhirih. Tapi talqa fi'l mudhari' jawab syart majzumun bi aynama walamatu jazmihi hadfu harfil illah, sama dengan yang tadi talqani. Ini talqa sadiqan, asalnya talqa dengan alif tetapi hilang alifnya karena jazm, sebagai tanda jazmnya hadfu harfil illah. Qauluhu ta'ala, contohnya dalam ucapan Allah SWT aynama yuwajjihu lati bikhair. Aynama yuwajjihu lati bikhair. Aina syahid? Aynama haitsu yajzim fi'laini. Ma huma? Yuwajjih dan yati. Yuwajjih fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syart majzumun bi aynama. Alamatu jazmihi? Hah? Sukun. Yuwajjihu. Makanya ha yang kedua ditasdidkan. Yuwajjihu. La ya'ti bi khair. Ya'ti. Jawabu syart. Fi'lun mudhari'un majzumun bi aynama. Baik, ma alamatu jazmihi? Hah? Hadfu harfil illah. Asalnya dari ya'ti dengan ya. Ya'ti dengan ya asalnya. Ata ya'ti. Taib, aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, akan didatangi dengan kematian. Aina syahid? Aynama. Hayat yajzim fi'laini. Minal jawazim. Min ayna wa? Dari jenis apa? Yang yajzim fi'lain. Wa min ayy naw' min ismin bittifaq. Aina fi'lain al-mazumain takunu dengan yudrik. Takunu fi'lun mudhari' jawabu syart fi'lu syart. Tayyib, ma alamatu jazmihi? Madzumun bi aynama wa alamatu jazmihi hazfu النون لأنه من أمثلة الخمسة. يدرك يدرككم فعل مضارع نعم جواب شرط مجزوم بأي أينما ولم تجزمه السكون ومثل حيثما شنط حيثما أسكر. قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر لك يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. Dimanapun engkau atau bagaimanapun engkau istiqamah, yani selama engkau istiqamah, Allah akan takdirkan bagimu keberhasilan. Fi ghabiril azmani, di masa-masa mendatang. Baik. Aina syahid min hadzal bait?

الشاهد إذا حيث يلزم فعلين في الشعر خاصة وهذا والله تعالى علم ضرورة شعرية تكتقن ضرورة شعرية boleh pada syair secara khusus sebagai darurah. Idza tusibka, kalau menimpa engkau khasasah, fatajammal, maka hendaklah engkau perbaiki diri. Perbaiki diri. Asyahid tusibka dan tajammal. Tusibka apa i'rabnya? Fi'lun مضارع مجزوم وهو نعم bisa dikatakan dengan فعل شرط karena idanya di dalam syair bisa dipakai sebagai syarat. Yang kedua tajammal, apa tajammal? Bagaimana i'rabnya? فعل bukan فعل مضارع فعل امر تجمل يتجمل تجمل tajammala yatajammalu, maka fil amrnya apa? Tajammal, perbaikilah dirimu. Tetapi i'rabnya seperti tadi, karena fil amr mabni atau mu'arraf fil amr? Hah? Mabni. Mabni ala ma'adha? Ala ma yuzam bihi mudari'uhu. Maka kita katakan bahwa itu fi'lul amr mabni. Baru kita katakan setelah itu fi mahalli jazmin jawab asyarat. Nah, entah. Halo, ada soal? Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke nau' ats-tsalits. Ila huna naktafi. Barakallahu fikum. Wal baqi min al-waqt taktubun al-wajib. Taktubun tamrinat wa tadribat.